بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أخوان في الدين وأخوات الله رحماني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Jurumiyah dan dilanjutkan dengan kitab Tasrif pada hari ini. Kita akan memulai pelajaran Matan Al-Jurumiyah sampai pada pembahasan bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Kita mungkin sudah masuk pada i'rab nasab ya. Pada i'rab nasab, sampai mana i'rab nasabnya? Ya? Fathah. Baru sampai fathah, selesai. Naam, pada i'rab nasab kita baca pada i'rab nasab. Walin nasbi khamsu alamatin, untuk nasab ada 5 tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hakun nun. Pada nasab ada 5 tanda. Yang pertama adalah fathah, ini sebagai tanda asli. Asli daripada nasab itu adalah fathah. Wal alifu, yang kedua alif, wal kasratu wal ya'u wa hakun nun, kemudian yang ketiga kasrah, kemudian ya, dan kemudian membuang nun. Alif, kasroh, ya, dan membuang nun itu tanda cabang bagi fathah. Naam, pada fathah, fa'amal fathah, maka fathah fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'. Adapun fathah, dia menjadi tanda bagi nasab ada pada 3 tempat. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudari'i idha tasola idha takhala alaihi nasibun walam yatasil bi akhirhi syai'un. Ini tempatnya fathah. Pertama ada pada isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian fi'il mudhari yang masuk padanya amil nasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun atau huruf yang lain. Kemudian masuk pada wawu. Masuk pada alif, na'am, wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati. Dan adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi nasab ada pada 5 asma'il khamsati. Keliru sini ya. Iya. Benar. Di situ apa? Alif alamas khamsa, benar ya. Fil asma'il khamsati. Nah, alif menjadi tanda bagi nasab ada pada isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 ketika rofa pakai wawu. Ketika rofa, ketika rofa pakai wawu, dan ketika nasob dia memakai alif. Nah, ketika rofanya pakai wawu, wawu sebagai tanda rofa, tempatnya di al-asmaul khamsah. Alif sebagai tanda nasob, tempatnya juga pada al-asmaul khamsah. Contoh di situ, ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dha malin. Ilan terusannya al-asmaul khamsah wa ma asbaha dzalik. Wa ma asbaha dzalik itu maksudnya adalah di situ hamaka wa faka wa dza malin. Alam khamsah isim-isim yang jumlahnya ada 5. Contohnya di sini ra'aitu ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dha malin. Wa dha malin itu al asmaul khamsah. Cuma di sini tidak disebutkan oleh Imam Ibn Jurum. Beliau hanya mengatakan wa ma asbaha dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Maksudnya adalah ya ini al-asmaul khamsah yang jumlahnya ada 5. Ra'aitu aku melihat bapakmu, melihat saudaramu, melihat iparmu, melihat mulutmu dan yang mempunyai harta. Dza malin, yang memiliki harta. Ini adalah isim-isim yang 5 yang ditempati oleh alif sebagai tanda nasab. Yang menjadi tanda nasab tempatnya hanya pada al-asmaul khamsah. Jika kita melihat al-asmaul khamsah dia pakai alif, maka berarti dia i'rabnya adalah nasab. Nah, kita melihat satu kata di situ ada abaka atau akhaka atau hamaka atau faka atau dzamalin, maka di situ i'rabnya adalah nasab. Tanda nasabnya alif karena dia adalah al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Kemudian yang lainnya, tanda fathah yang lain adalah kasrah. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salimi. Dan adapun kasrah, dia menjadi tanda bagi nasab ada pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim kemarin apa? Isan, Munafsa. Perempuan dan selamat dari aslinya, dari mufradnya maksudnya, nah teratur ya, masih kurang lengkap sebelahnya. Sebelahnya siapa mas? Lupa terus mas Hasan. Mana anunya? Belum bisa, absennya, absen, ketinggalan. Jamak muannats salim masih ingat? Dan masih ada dannya, kalau bilangan banyak, jamak banyak. Ya, beraturan salim, beraturan terus. Masih kurang lengkap? Ya, dibantu temannya sebelahnya Mas Taufik. Jamak muannats salim. Kasrah sebagai tanda nasab tempatnya pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim apa? Naam Abu Umar. Nah, isim yang menunjukkan bilangan banyak dan diakhiri dengan alif dan ta. Ini yang utama, alif dan ta-nya ini. Jamak mu'anas berarti untuk perempuan. Nah, jamak mu'anas berarti untuk perempuan. Contoh jamak mu'anas salim, Buti. Contohnya gimana? Contoh jamak muannats salim. Isim yang menunjukkan bilangan banyak dan diakhiri dengan alif dan ta. Contohnya? Enggak ada di buku, enggak ada di sana. Ngarang aja contohnya. Pokoknya akhirnya alif dan ta. Sudah kita contohkan, hanya kalau di bukunya sini tidak ada, di sininya tidak ada. Cari di sini nggak ketemu. Maktabati kurang tepat. Sebelahnya belum ketemu catatannya. Nama Bubedillah. Muslimatun. Contohnya muslimatun. Asalnya muslimatun adalah muslimatun. Ini satu wanita muslimah, satu wanita muslim. Kalau dijadikan jamak muannats salim menjadi muslimatun. Muslimatun. Ini yang kemarin yang rofa, dibaca rofa. Nah, sekarang kalau dibaca nasob, jamak mu'ana salim pakainya kasroh. Berarti tinggal ganti kasroh. Tinggal ganti kasroh. Muslimatin. Berarti di sini juga kasroh. Di sini fathah ya. Muslimatan. Kalau nasob mufrodnya pakainya fathah. Ya. Isim mufrod kalau nasob pakainya fathah. Fathah sebagai tanda nasab tempatnya ada pada isim mufrad jamak taksir fiil mudhari yang kemasukan amil nasab dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Muslimatan termasuk isim mufrad satu wanita muslim. Pakainya fathah. Sekarang kalau jamaknya pakainya kasro. Kalau dibaca nasob, jamak mu'ana salim pakainya kasro. Di sini kasro sebagai tanda nasob, tempatnya pada jamak mu'anas salim. Contohnya muslimatin, beberapa wanita muslim. Beberapa wanita muslim. Jadi jamak mu'anas salim, jamak yang isim, jamak yang menunjukkan bilangan banyak dan diakhiri dengan alif dan ta, atau mendapatkan tambahan alif dan ta di akhirnya. Mu'anas menunjukkan dia adalah perempuan. Nah, jamak mu'anas, jamak yang menunjukkan perempuan. Salim itu teratur, artinya tidak berubah dari bentuk mufradnya. Tidak berubah dari bentuk mufradnya. Muslimah masih muslimah, masih tetap. Ya. Hanya saja taknya marbutoh di isim mufrad diganti dengan alif dan tak yang terbuka atau namanya tak mabsutoh. Tak yang terbentang, artinya terbuka, tidak tertutup. Kalau tertutup tadi apa? Marbutoh terikat, marbut itu terikat. Naam itu tanda nasab yang ketiga, kasroh, tempatnya pada jamak mu'anas salim. Kemudian tanda nasab yang keempat adalah alya. Wa ammal ya, dan adapun ya, wa takunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun ya, dia menjadi tanda nasab ada pada isim tasniyah dan isim jamak. Jamak di sini maksudnya adalah jamak mudzakkar salim. Ditambahi pada jamak mudzakkar salim. Di situ hanya disebutkan jamak saja. Ada? Terjemahnya ada? Naam. Di terjemahnya ada, saya tidak lihat. Jadi terjemahnya ada di situ jamak mudzakkar salim. Naam. Isim tasniyah dan jamak, yakni jamak mudzakkar salim. Maksudnya jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah masih ingat isim tasniyah? Abu Ibrahim, Pak Cahyo. Isim tasniyah itu apa? Atau isim musanna? Ah, mendapatkan tambahan isim yang menunjukkan bilangan dua dan mendapatkan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Yang contoh mendapatkan tambahan alif dan nun, contohnya ya, muslimani. Sintasnya isim yang menunjukkan bilangan dua dan mendapatkan tambahan alif dan nun atau ya dan nun, contohnya muslimani. Kemudian ini tambahan ya dan nun. Muslimani, muslimaini, muslimani, muslimaini. Kalau muslimani berarti i'rabnya apa muslimani? Pak Sunardi. Muslimani pakai alif. Kalau alif tadi tempatnya hanya di al-asmaul khomsah kalau nasab. Kalau muslimani i'rabnya apa sini? Baru kita belajar dua ini, dua. Kalau enggak nasab berarti, kalau tidak nasab berarti rofa, karena yang baru kita pelajari dua ini saja, rofa dan nasab. Rofanya sudah selesai, sekarang nasab. Nah, berarti kalau muslimani itu yang dibaca rofa, tanda rofanya alif karena dia adalah isim tasniyah atau isim musanna. Isim musanna, isim yang menunjukkan bilangan dua dan mendapatkan tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Nah, sekarang yang muslimaini itulah yang dibaca nasab. I'rabnya i'rab nasab. Adapun ya sebagai tanda nasab itu tempatnya pada isim tasniyah. Nah, ini yang i'rabnya nasab, muslimaini. Jadi kalau kita dapatkan muslimah ini, i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Al-ya. Tanda nasabnya ya, karena isim tasniyah. Karena dia isim tasniyah. Tempat yang pertama. Tempat yang kedua ada pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim apa sebelahnya hari? Jamak mudzakkar salim itu jamak yang mana? Isim jamak yang menunjukkan bilangan banyak. Mudzakkar, mudzakkar bukan muannas. Mudzakkar. Masih ingat? Isim, isim bukan bukan fi'il. Kalau fi'il ada sambungannya, isim. Nanti jamak mudzakkar salim antum dan diakhiri atau mendapat diakhiri wawu atau wawu dan nun atau ya dan wawu dan nun atau ya dan nun. Jamak mudzakkar salim isim jamak yang menunjukkan bilangan banyak yang mendapatkan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Contohnya Contohnya muslimuna, muslimina. Muslimuna yang mendapatkan tambahan wawu dan nun, sedangkan muslimina mendapatkan tambahan ya dan nun. Ini semuanya asalnya adalah muslimun. Mufradnya adalah muslimun. Kalau menjadi dua orang muslim berarti muslimani, muslimaini. Kalau menjadi banyak muslim laki-laki, muslimuna atau muslimina. Apa itu? Ini sorop nanti. Ini kan sorop tuh. Oh, ada buku tulisnya. Mantap. Nanti sekalian dibaginya. Diambil buku, yang buku tulisnya diambil enggak? Yang ada buku tulisnya di situ diambil. Nanti baginya nanti yang ada buku tulisnya aja. Naam. Udah di situ aja nanti Pak. Nanti dibagi di situ. Kembali kepada pembahasan kita. Kalau contoh muslimuna telah kita bahas. Nah, dalam i'rab rofa. Muslimuna itu i'rabnya rofa. Tanda rofanya pakai pakai wawu. Hah? Pakai wawu. Karena dia adalah jamak mundzakar salim. Wawu sebagai tanda rofa tempatnya ada pada dua tempat. Jamak mundzakar salim dan al-asmaul khomsah. Nah sekarang iya. Sebagai tanda nasab, dia tempatnya ada pada dua tempat. Pertama pada isim tasniah, contohnya muslimaini. Yang kedua pada jamak mudzakkar salim, contohnya muslimina. Pakainya ya. Jadi muslimaini dibaca nasab, muslimina juga dibaca nasab. Tanda nasabnya pakai ya. Tanda nasabnya pakai ya. Yang atas isim tasniah, yang di bawah jamak mudzakkar salim. Di situ kalau enggak ada harokatnya mungkin sama, ya. Kalau kita hilangin harokatnya semuanya tulisannya sama. Hanya saja yang membedakan kalau itu jamak mudzakkar salim sebelum ya dikasroh, setelah ya di fathah. Kalau isim tasniah sebelum ya di fathah, setelah ya dikasroh. Muslimaini sebelum ya di fathah, setelah ya dikasroh. Itu isim tasniah. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya dikasroh, setelah ya di fathah. Nah, itu perbedaan antara isim tasniah dan jamak mudzakkar salim. Semuanya dibaca nasab. Tanda nasabnya sama ya. Semuanya dibaca nasab atau i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah ya. Kemudian kalau mukminun, Jamak mudzakkar salimnya apa? Mukminun, mukminuna, mukminina. Kalau munafikun, munafikuna, munafikina. Kalau kafirun, kafiruna, kafirina. Kalau musyrikun, musyrikuna, musyrikina. Kalau isim tasniahnya, musyrikani, musyrikaini. Itu kalau isim tasniahnya. Nah, tinggal diganti alif sama ya-nya di sebelumnya di fathah. Nah, kemudian tanda nasab yang terakhir, yang kelima, membuang nun. Wa amma hadfun nun, dan adapun membuang nun, fayakunu alamatan linnasbi, maka dia menjadi tanda bagi nasab fil af'alil khamsati, ada pada fi'il-fi'il yang lima. Fi'il-fi'il lima. Allati raf'uha bisabatin nun, yang rafa'nya dengan tetapnya nun. Rafa'nya dengan tetapnya nun. Ini al-af'alul khamsah. Naam, yang belakang antum, af'alul khamsah itu yang bagaimana? Sudah kita bahas pada i'rab rafa, tanda pada nun. I'rab rafa ada empat, yang terakhir adalah nun. Nun sebagai tanda rafa tempatnya pada al-af'alul khamsah. Sekarang membuang nun sebagai tanda nasab tempatnya juga pada al-af'alul khamsah. Contoh al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima itu contohnya bagaimana? Ya? Tadhabani. Yadhabani. Kemudian? Tadhabuna. Yadhabuna. Tadhabina. Barakallahu fikum. Itu al-afalul khamsah. Ya? Al-afalul khamsah contohnya tadi disebutkan adalah pakai yad haban ya. Yad haban tad haban. Yad habuna itu contoh al-af'alul khamsah. Yadhabani, tadhabani. Yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Tadhabina. Gimana? Halaman? Halaman 16 itu diterjemahnya juga ada Cuma pakai contoh yang lain. Naam, halaman 16. Pada i'rab rafa. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Pada halaman 16 sudah ada contohnya di situ. Tadi ditunjukkan Allah, yakni pakainya yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Haini ketika dalam keadaan roh rofa, pakai irob rofa, masih ada nonnya. Ketika dalam keadaan nasob, nonnya dibuang. Wa amma khatfun nun fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nun. Berarti kalau dalam keadaan nasab, maka nunnya di sini dibuang. Jadi tulis belum? Tulis enggak ini? Enggak. Ini dibuang ini. Tinggal buang nunnya. Tinggal dibuang nunnya. Jadi ketika nasab, nunnya tinggal dibuang. Berarti bunyinya sekarang tinggal yadhaba tadhaba. Yadhabu tadhabu tadhabi. Nunnya dibuang. Kalau nasab. Tadi kalau ada nunnya itu kalau rofa. Kalau nasab, nunnya dibuang. Menjadi yadhaba tadhaba. Yadhabu tadhabu tadhabi. Kalau dalam contoh di situ pakai yaf'aluna, berarti dibuang nunnya menjadi yaf'ala taf'ala, yaf'alu taf'alu taf'ali. Nunnya dibuang. Di halaman 16 sudah ada contohnya di situ, al-afalul khamsah. Kalau dalam keadaan nasab itu yang keadaan rofa, ya. Yang keadaan nasab ini seperti ini, dibuang nunnya, membuang nun. Jadi kalau kita dapatkan bentuk fi'il kok seperti ini, kemudian nun di belakangnya enggak ada, itu berarti dia dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan membuang nun, nunnya dibuang. Ini adalah al-af'alul khamsah. Naam, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Al-af'al gimana? Ada yang tanya? I'rab nasab tandanya ada 5. Tanda asli nasab adalah fathah. Itu tanda asli. Tanda cabangnya ada 4 selanjutnya. Yang pertama tadi adalah alif, kemudian kasroh, kemudian ya, kemudian membuang nun, dibuang nunnya. Itu tanda cabang. Tanda cabangnya 4, tanda aslinya tadi fathah. Semuanya jadi 5. Sedangkan i'rab rofa itu ada 4. Tanda asli rofa adalah doma. Kemudian tanda cabangnya adalah al-wawu, kemudian al-alif, kemudian nun. kemudian nun. Cabangnya berarti pakainya huruf semua. Wawu, alif, nun. Ya, ingat-ingat. Kalau rofa, tanda cabangnya itu huruf semua berarti. Wawu, alif, dan nun. Wawu, alif, dan nun. Tanda aslinya dhamma. Tanda aslinya dhamma. Kalau nasab, tanda aslinya fathah. Sedangkan cabangnya ada yang berupa harokat, ada yang berupa huruf. Yang berupa harokat, ada yang berupa huruf. Yang berupa huruf seperti di situ alif, kemudian ya, kemudian ya, alif dan ya saja. Yang kedua, yang kelima membuang nun. Membuang nun, dibuang nunnya pada al-afalul khomsah. Jadi tinggal diingat-ingat saja seperti itu. Nah, seperti kita mengingat punya barang berapa, ini bagaimana keadaannya, seperti itu aja. Tempatnya di mana saja barang itu. Nah, kalau kita mau mengingat seperti itulah. Kita punya barang berapa, 4. Barang ini tempatnya tak taruh di mana saja. Ya. Kalau mau dihiaskan seperti itu. Nah, yang mana? Yang itu. Nah, di sini antum lihat pada halaman 16 artinya. Antum lihat pada halaman 16 kalau diartikan. Yadhaba artinya pergi ya. Sedang pergi. Nah, kalau yadhaba berarti mereka berdua laki-laki sedang pergi. Yadhaba menjadikan dua laki-laki sedang pergi. Dilihat di halaman 16. Kemudian tadhaba, mereka berdua perempuan sedang pergi. Mereka berdua perempuan sedang pergi. Atau di situ disebutkan kalian berdua. Kalian berdua laki-laki sedang pergi. Ada dua. Nah, kalian berdua laki-laki sedang pergi. Kemudian yadhabu di situ berarti artinya mereka laki-laki sedang pergi. Nah. Kemudian taf'aluna, kalau taf'aluna ini kalau dalam i'rabnya enggak ada, yakni mereka perempuan. Walam di sini kok mereka perempuan, ini keliru ini. Kalau Eropa anunya yang benar adalah kalian laki-laki. Kalian taf'aluna adalah kalian laki-laki sedang pergi. Di sini mereka perempuan ini enggak tahu ngambil dari mana, saya belum tahu. Yang jelas kalau taf'aluna itu kalian laki-laki sedang pergi. Kalau mereka perempuan sedang pergi itu maknanya berarti kalau di tasrifnya ya yadhabna. Yadhabna itu mereka perempuan sedang pergi. Bukan yadhabna tapi oh yang benar yadhabna. Ya, yadhabani tadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Itu mereka perempuan sedang pergi. Di sini ada dua maknanya di sini. Oh alam ini ya, kita yang jelas yang kita tahu ini salah ini. Makna yang pertama itu salah. Mereka perempuan sedang berbuat itu salah. Yang benar adalah kalian laki-laki sedang berbuat. Kalian laki-laki sedang berbuat. Bukan mereka perempuan, tapi kalian laki-laki sedang berbuat. Di situ kan ada dua. Ini salah di sini. Kemudian yang kelima, tadhabi, kamu seorang perempuan. Nah, kamu sedang berbuat. Kamu perempuan maksudnya. Seorang perempuan. Kamu perempuan sedang pergi. Kalau di sini tadhabi, sedang pergi. Kamu perempuan sedang pergi. Ya, pada halaman 16 beri diperhatikan di situ ada taf'aluna itu ada dua makna, itu keliru, yang makna yang pertama keliru. Yang benar adalah kalian laki-laki sedang berbuat. Nah, kalau di sini berarti kalian laki-laki tadhabu, kalian laki-laki sedang pergi. Nah, itu al-af'alul khomsah maknanya demikian. Jadi maknanya bisa melihat di sini, tinggal diganti maknanya apa di situ, fi'ilnya apa. Kalau yaf'alu berbuat, kalau yadhabu pergi. Atau mungkin nanti ada ya'kulu, ada yaftahu, dan yang lainnya. Bisa dijadikan semuanya al-af'alul khomsa. Coba kalau kita misalnya yaftahu, Abu Nafisah, yaftahu dibikin af'alul khomsa. Nah, yaftahani. Naam. Ya dulu ya, ya tak dulu. Naam. Naam, barakallahu fikum. Kalau takulu apa? Takulu, makan. Takulu ya kulani dulu. Nah, ya kulani, tak kulani, ya kuluna, tak kuluna, tak kulina. Nah, kalau misalnya yang suruh sebelahnya yang suruh. Naam. Tansu. Naam, tansurina. Sekarang sama-sama ya'lamu. Ya, ya, anunya rumusnya ya ta kemudian ta itu ya. Ya dari ya dulu, tak kemudian ya, tak kemudian tak. Naam, ya lamu. Lamani ya tak lamani ya lamuna tak lamuna tak lamina. Itu cara membuat al-afalul khomsa. Kalau yasrufu ya sama-sama. Yasrufani, tasrufani, yasrufuna, tasrufuna, tasrufina. Ru-nya pokoknya jangan dirubah ya. Yang dirubah huruf harokat yang terakhir. Huruf terakhir dan harokat huruf terakhir itu yang dirubah. Kalau huruf yang ketiga jangan dirubah. Kemudian kalau misalnya yahsunu, yahsunani, tahsunani, yahsununa, tahsununa, tahsunina, tahsunina. Nah, kalau yasluhu, yasluhani, tasluhani, yasluhuna, tasluhuna, tasluhina. Yadribu. Bani tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Nah, harakat yang terakhir baknya kasroh jadi ya. Yas'alu. Nah, yo yas'alu nalane. Yo, yas'alu. Yas'alani, tas'alani, yas'aluna, tas'aluna, tas'alina. Gimana? Ingat yang dirubah harokat pada huruf terakhir, ya. Yas'a, a tetap terus, yas'a terus, ya. Nah, kemudian yas'alu, ya, lu-nya ini yang dirubah. Jadi lani, ya, luna, jadi lina. Ya. Ingat, yang dirubah huruf, harokat huruf yang terakhir. Ya. Yakrumu, rumani, takrumani, yakrumuna, takrumuna, takrumina. Udah bisa ya? Bisa yang insya Allah ya? Nah, itu memang perlu dilatih terus ya. Perlu dilatih. Nah, kalau tidak dilatih ya tidak bisa-bisa. Yarfa'u coba Pak Sunadi, yarfa'u. Ya dulu, ya dulu. Yarfa'u. Ah, berubah. Nah, jangan berubah huruf yang anu ya apa? Ketiga itu harokatnya jangan dirubah ya. Nah, itu kalau berubah jadi keliru. Nah. Kemudian untuk apa Erop apa matan jurumiyah mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kita beralih kepada kitab Tasrif